والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المحال واللجاجة. Kemudian berikutnya ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan dalam syarh sunnah. فعليك بالقبول, maka wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima, menerima yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, menerima yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, membenarkannya, dan tanpa menolak sedikit pun. Fa'alaika bilqabul wa da'anka al-muhali wal-lujajah, dan tinggalkanlah darimu. Di sini disebutkan al-muhal. Dalam kitab yang disyarah oleh Syekh Rabi, beliau menyebutkan al-mahik, al-mumahalah, demikian pula al-mumahakah, wal-lijajah. Al-muhal huwa al-mumahalatu fil haq, tidak menerima kebenaran. Al-mumahalah, al-mujadalah, al-la'imah. Al-mumahalah di situ maknanya adalah al-mujadalah al-la'imah, perdebatan yang jelek untuk menolak al-haq. Maka tinggalkan ini, wada'anka, dan tinggalkan darimu sikap al-mumahalah fil haq, berdebat dalam kebenaran. Apa maknanya? Maknanya adalah sudah sampai nasihat kepada kita, sudah sampai al-haq, kebenaran itu kepada kita, tetapi masih saja memutar kata, membela diri, tujuannya menolak kebenaran yang datang tadi. Al-mujadalah fihi wal-mujadalah fihi, melakukan perdebatan. Wal-lujajah hiya kasratul kalam. Adapun al-lujajah itu adalah banyak bicara. Tujuannya sama, untuk menolak kebenaran. Maka yang seperti ini harus ditinggalkan. Berdebat dengan tujuan menolak al-haq, ditinggalkan. Banyak bicara, tujuannya meninggalkan, menolak al-haq, membela diri walau sudah berada di atas kesalahan, ini harus kita tinggalkan. Qauluhu fa innahu laysa min dinillahi fi syai. Kemudian ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa innahu, karena hal itu, al-mumahalah, demikian pula al-lujajah, laysa min dinillahi fi syai, bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa min dinillah, tidak dari agama Allah. Fi syai, sedikit pun. Perdebatan, banyak bicara untuk menolak al-haq, itu bukan bagian dari Islam. Ya'ni maknanya adalah annal haqqa yakunu fi ghairil lujajati wal mujadalah idza kanat bil batili wa nusratan lahu. Maknanya annal haqqa, bahwasanya kebenaran itu, yakunu fi ghairil lujajati, ada pada selain perdebatan, al-lujajah. Kebenaran justru berseberangan dengan al-lujajah, dengan perdebatan tadi. Dan perdebatan itu bukan bagian dari Islam. Perdebatan dengan cara yang jelek. Wal-mujadalah, demikian pula al-haq itu ada pada selain al-mujadalah. Idza kanat bil-batil, apabila keduanya dilakukan dengan cara yang batil. Al-lujajah dan al-mujadalah dengan cara yang batil bukan bagian dari Islam. Adapun al-mujadalah billati hiya ahsan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat suatu kemungkaran. Kita melihat saudara kita terjatuh pada kesalahan. Kita nasihati, sampaikan nasihat. Setelah disampaikan nasihat, dia menyampaikan hujahnya yang memotivasi, melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Karena menurutnya itu bukan al-khata wa-zallah. Itu bukan kesalahan, bukan ketergelinciran. Ketika dia menyampaikan argumentasi-argumentasinya, dan kita mengetahui jawabannya, maka sampaikan ini al-jidalu billati hiya ahzan, sampaikan dalilnya. Adapun jawabanmu demikian, maka sesungguhnya itu keliru. Dilihat dari sudut pandang ini, dalilnya ini, sampaikan. Setelah dia faham, dia menerima, dan dia sadar bahwa dia salah dengan data-data yang jelas, dengan dalil-dalil yang lengkap, dengan bukti-bukti yang kuat, dia menerima, alhamdulillah. Toh yang diharapkan adalah ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran. Namun ketika ternyata dia membantah lagi, sudah jelas al-haq disampaikan, sudah tahu dan faham dia, tetapi karena gengsi, karena kadung punya nama yang besar, sehingga apapun yang datang sebagai bentuk nasihat kepadanya dianggap sebagai celaan, dianggap sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan popularitasnya, dibantah lagi. Yang seperti ini tinggalkan. Sudah kita sampaikan hujjah, sudah sampaikan dalil, sudah difahami oleh dia, tetapi terus dibantah. Kalau kita ikut membantahnya lagi, terus bantah-bantahan dengan dia, maka yang seperti ini akan menghabiskan waktu. Tinggalkan. Jelaskan al-haq kepada manusia. Jika dia tidak mau menerimanya, jelaskan kepada kaum muslimin. Ini yang benar. Adapun dia secara pribadi yang membantah terus tadi, terus mengeluarkan argumentasinya untuk membela kebenarannya, padahal jelas-jelas salah. Dan apa yang dia sampaikan di masa-masa dahulu justru membantah yang dia lakukan sekarang, itu jelas-jelas kemungkarannya. Maka tinggalkan dia. Jelaskan al-haq kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada mereka-mereka yang menerima al-haq. Jangan kita ikut berjidal dengan cara yang batil dengan orang tersebut. Adapun jidal billati hiya ahsan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jidal bil batil, ini yang laisa min dinillahi fi syai, bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapan beliau berikutnya, wa zamanuka khasatan zamanu sau, dan masa engkau hidup secara khusus adalah masa yang sangat jelek. Wa aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, idza kana hadza fil qarni ar-rabi' al-hijri fa kaifa fi zamanina, bila beliau ucapkan itu pada abad keempat Hijriah, di masa hidupnya Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan beliau sudah melihat sekian banyak al-ma'asi wadh-dhunub, al-bid'ah wadh-dhalalah. Beliau sifatkan masa itu dengan masa yang sangat jelek. Fa kaifa fi zamanina, lantas bagaimana lagi di masa kita? Syekh An-Najmi rahimahullah ketika beliau masih hidup, ketika beliau menulis ini, dan wafatnya beliau dengan masa kita membaca kitab ini sudah puluhan tahun, tentu masanya lebih jelek lagi. Walladhi yajibu 'alal muslimi at-taslimu likitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biduni mujadalatin fiha wa mumatalatin li batali ma'aniha. Maka yang wajib atas setiap muslim adalah at-taslim, menerima. Taslim, tunduk, menerima, patuh. Likitabillahi, kepada kitabullah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, tunduk, menerima sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain dan bukan bagi seorang muslim kecuali ini. Al-qabul, at-taslim, al-inqiyad. Ketika seseorang tunduk kepada al-haq, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Ketika seseorang tunduk menerima al-haq, maka Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima al-haq berikutnya. Karena hidayah akan membuahkan hidayah berikutnya. At-ta'ah akan membuahkan ketaatan berikutnya. Sebagaimana al-dhunub wal-ma'asi akan melahirkan al-dhunub wal-ma'asi selanjutnya. Biduni mujadalatin, diterima yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah, diterima Al-Haq tadi tanpa perdebatan, tanpa ada upaya untuk menolak, tanpa ada upaya untuk membangkang, tetapi diterima. Wa mumatalatin libatali ma'aniha, tanpa berpanjang kata, tanpa muter-muter dulu, tapi begitu datang nasihat, tahu salah, langsung diterima. Iya, saya salah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jazakallahu khairan. Atas nasihatnya. Menerima langsung. Tunduk kepada al-haq. Walau yang memberikan nasihat adalah teman sesama belajar. Atau yang memberi nasihat adalah di bawah dia. Baik usia ataupun keilmuannya. Atau bahkan yang memberikan nasihat jauh di bawah dia. Namun ketika yang dia sampaikan adalah nasihat al-haq, diterima dengan penuh lapang dada. Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaihi, beliau berkata, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharun mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Dialah Allah Azza wa Jal, zat yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, yang tidak lagi butuh ditarik ke sana kemari. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab, itulah yang jelas, yang harus diikuti. Wa ukharu mutasyabihat, ada pun yang lainnya yang masih mutasyabihat, yang masih samar, tidak diketahui makna yang terkandung padanya atau tafsir darinya, kecuali oleh orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Hunna mutasyabihat, inilah yang masih mutasyabihat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan, fa amma alladhina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih penyimpangan, bibit-bibit penyimpangan, menjauh dari al-haq. Apa yang akan mereka lakukan? Fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka akan mengikuti yang masih samar tadi, yang masih bisa ditarik ke sana kemari. Justru itu yang diikuti oleh mereka, bukan yang muhkamat, yang sudah jelas, enggak. Orang-orang yang memiliki benih penyimpangan, bibit-bibit penyimpangan di hatinya, dia akan semakin menjauh dari al-muhkamat, semakin menjauh dari al-haq, mencari yang mutasyabihat, ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-tawili, dalam rangka mencari fitnah. Sudah jelas masih diolah, dicari-cari yang belum jelas dalam rangka menimbulkan fitnah, mencari-cari ta'wilnya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilm, demikian pula orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yang tahu secara mendalam dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun min 'indi rabbina, semua datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang memiliki niatan yang lurus, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, dia akan tersingkir, jatuh, tersungkur, dan terpelanting dari al-haq. Ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat maqamul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, maka apabila engkau melihat ada orang-orang yang terus mencari-cari yang masih mutasyabih darinya, yang masih samar dan meninggalkan yang jelas, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Mereka yang mereka cari, yang masih samar, yang masih bisa ditarik ke sana kemari. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Tinggalkan mereka. Jauhi mereka. Demi untuk menjaga keselamatan agama dan akidah kita. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, esok hari Rabu dan Kamis insyaallah kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.